sering terganggu, perasaan makin rindu padamu. Saban malam ku terkenang, saban hari ku terbayang. Hatiku bertanya-tanya, apa kabar kau di sana? Mengapa sepi tanpa berita? Kirimkanlah beritamu, walau sebaris ayat. Beritamu, walau sebaris ayat buah.